Saya sih udah ngerasa bersih, tapi kuman dan bakteri ada aja caranya untuk masuk. Bisa dari belanjaan online, sampai lantai tempat kita lalu-lalang. Bener banget, Bu. Justru dari hal sepele yang gak kita sadari, disitulah kuman dan bakteri beraksi. Solusinya? Jaga rumah bersih higienis dengan Super Sol Karbol Wangi Eukaliptus baru. Solusi 321. Eukaliptus? Iya, Super Sol Eukaliptus. Yang wanginya seperti kayu putih, mengandung 3 kali antibakteri, 2 kali kesegaran eukaliptus dan pine. Cuma dalam satu produk Super Solution. Bisa bunuh kuman. Super Sol efektif bunuh kuman dan bakteri, juga multifungsi. Sebagai pembersih lantai dan kamar mandi, penghilang bau tidak sedap, dan cairan disinfektan untuk permukaan yang sering tersentuh tangan. Tuntas bersihkan kotoran, kuman, dan bakteri hanya dengan satu produk. Wah, praktis ya? Iya dong. Dengan aroma eukaliptus yang segar, bikin nyaman. Ini baru Super Solution. Harus langsung beli. Super Sol Karbol Wangi Eukaliptus baru. Super Solution. Wingscan.